يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pada bahasan kita dengan kitab Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis karangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang beliau tahqiq tentunya dari buku aslinya Talbis Iblis karangan Imam Ibnul Jauzi. Maka sebelumnya kita ingin bagikan buku ya, kita ingin bagikan buku. Yang sudah bawa kupon siapa? Siapa yang belum dapat buku? Bapak-bapak. Banyak ya? Taruh sini. Apa ya? Apa nih kaedahnya nih yang dapat buku? Yang datang lebih jauh atau lebih jauh? Yang paling jauh? Dari Banjarbaru si... Mantap. Ada yang lain, ulun Amuntai ya. Wah, jauhnya. Sekalinya Tatah Amuntai. Wah. Pal 10. Siapa lagi? Antum dari mana? Kalitangi ya, Banjar Utara ntar dulu. Hah? Lantas ulin, lebih jauh, lebih jauh. Belakangnya? Hah? Telawang, wah, tempat anda dulu dong, tar dulu, Banjar Barat, jauhan Banjar Utara, lagi, siapa, dari, hah, wah, sini, jauh nih dari Tamban, sering biasanya viral ya di Instagram ya, Babang Tamban. Ulin, mau jauh sini. Depannya, peci hitam. Abis ini jangan streaming aja ya, datang lagi. Masih ada tiga nih. Sudah dapat belum, Hermansyah? Oh, udah dapat ya. Sudah apa? Tua banget gue kayaknya. Ya nggak apa-apa sih, sudah 40 ya, udah tua emangnya. Siapa lagi? Dari mana Pian? Hah? Sungai Lulut? Ya sudahlah. Sungai Lulut, sini. Sama antum dari mana tadi? Oh, dari Telawang ya. Sini. Kita apa? fanatisme golongan dulu. Saya dulu dari Telawang. Oke, yang akhwatnya ada enggak akhwatnya tuh? Berapa orang yang belum dapat? Banyak ya. Woi, bukunya akhwat gimana nih? Ada 8 orang, silakan 8 orang ambil ke samping. Ke samping. Pian keluar ambil di ruang streaming untuk 8 orang ya. Anu tata aja kami bertigaan aja. Oh, satu orang ambil 2. Oke, lanjut ya. Yang baru dapat buku buka halaman 39. Dzikrul i'lam bi anna ma'a kulli insan syaitanan. Syaitan ada bersama setiap orang. Jadi setelah kita menyebutkan beberapa dalil tentang hati-hati atau kita harus hati-hati terhadap jin dan syaitan, di mana mereka hanya memerintahkan kepada keburukan, perbuatan yang keji, ingin supaya kita berseteru satu sama lain, nakut-nakutin kita akan kefakiran dan lain sebagainya. Berikut bahasan yang lain. Syaitan ada bersama yakni setiap orang. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan qalat faghirtu alaihi faja'a faraa ma asna' faqala ma laki ya Aisha aghirti faqultu wa ma li la yugharu mithli ala mithlik faqala aw qad ja'aki shaytanuki qalat ya Rasulullah aw ma ya shaytanun qala na'am qultu wa ma kulli insanin qala na'am qultu wa ma'aka ya Rasulullah qala na'am walakin rabbi 'azza wa jalla a'anani 'alayhi hatta aslama. Qala al-Khattabi rahimahullah ta'ala 'ammatur ruwat yaqulun fa aslama 'ala madhhab al-fi'l al-madi illa Sufyan ibn Uyainah fa innahu yaqul fa aslamu ya'ni min sharrihi wa kana yaqul asy-syaitanu la yuslim. Qala asy-syekh وقال ابن عيينة حسن وهو يظهر أثر المجاهدة لمخالفة الشيطان إلا أن حديث ابن مسعود كأنه يرد قول ابن عيينة وهو عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإيايا ولكن الله عز وجل عانني عليه فلا يأمرني إلا بحق وفي رواية فلا يأمرني إلا بخير. قال الشيخ انفرد به مسلم وظاهره إسلام الشياطين ويحتمل القول الآخر. Dinukilkan dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisi Aisyah. Keluar malam ya. Rasulullah pasti untuk tugas tertentu. Emangnya pian muunjun. Pasti ada tugas tertentu. Keluar malam ya, tentunya ke cangkir kopi ya. Keluar malam Rasulullah untuk sesuatu. Aisyah menuturkan, aku pun merasa cemburu kepada beliau. Paham pian ya? Wah, ini kebini yang mana nih? Gitu ya. Aku pun merasa cemburu kepada beliau. Saat kembali, beliau mengetahui kecemburuanku. Laki-laki itu tahu ya. Laki-laki tahu perubahan yang ada pada istri. Dan terkadang juga, atau bukan terkadang, rata-rata istri juga tahu apa yang terjadi pada suami. Apalagi sudah hidup lama bertahun-tahun. Jadi saling tahu. Bahkan terkadang hanya dari raut wajah. Hanya dari raut wajah. Makanya kalau Anda dapatkan istri Anda ada sedikit perubahan, mungkin ketidakceriaan pada wajahnya, tanya, mungkin Anda ada salah, tapi dia enggak berani ngomong supaya rumah tangga tetap langgeng. atau juga sebaliknya, atau juga sebaliknya. Maka ketika suami pulang bekerja dan mungkin ada kegusaran padanya, maka Anda yakni apa istilahnya, menghiburnya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, aku pun merasa cemburu kepada beliau. Saat kembali beliau mengetahui kecemburuanku. Rasulullah SAW, orang yang sangat perhatian kepada atau dengan istrinya. Sebaliknya, pian tahu sejarah ketika Nabi Muhammad datang dan Nabi Muhammad SAW melihat Aisyah memajang sarung bantal atau spray yang ada gambar makhluk bernyawanya. Nabi Muhammad gak mau masuk. Ini bukti sebaliknya, Aisyah tahu dia punya salah. Saya salah apa? Karena Nabi Muhammad gak mau masuk. Lalu beliau bertanya, wahai Rasul, saya salah apa hingga kau mau masuk rumah? Kemudian kata Nabi Muhammad, ini apa? Kata Aisyah, ishtaraituha litusidaha, aku membelinya untuk kamu, ini hanya sarung bantal, disebutkan spray, tapi ada gambar makhluk yang bernyawa. Baru kemudian Nabi Muhammad menerangkan tentang larangan melukis atau menggambar, dan kemudian larangan, dilarangnya kita memajang gambar-gambar makhluk yang bernyawa, yang dipajang ya. Kalau yang flat gitu ya, atau seperti karpet, sejadah, ada khilaf lah. Tapi akan lebih baik kita meninggalkan. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang-orang ini, para pelukis ini, nanti di hari kiamat akan Allah tantang untuk menghidupkannya. Ancaman untuk para pelukis tentunya. Wallahu a'lam bissawab. Makanya jamaah, istri faham bahwasanya mungkin dia punya salah karena suami berubah, atau juga kemudian suami juga harus faham bahwasanya ada perubahan pada istrinya. Maka dibicarakan baik-baik, jangan dipendam ya. Nanti kalau dipendam lama-kelamaan meledak. Kesalahan demi kesalahan, Anda pendam terus, akhirnya yang laki-laki bisa marah luar biasa atau sebaliknya ya, hingga terjadi perceraian. Lalu beliau bertanya, ada apa denganmu wahai Aisyah? Apakah kamu cemburu? Aku menjawabnya, bagaimana orang sepertiku tidak cemburu terhadap orang sepertimu? Manusia terbaik, suaminya. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah syaitanmu telah mendatangimu? Aku balik bertanya, wahai Rasulullah, adakah syaitan bersamaku? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya, apakah syaitan itu bersama setiap orang? Beliau menjawab, SAW, ya. Kemudian, apakah bersama engkau juga, wahai Rasulullah? Tanyaku kembali. Beliau menjawab, ya. Hanya saja Rabbku telah menolongku untuk menguasainya hingga ia masuk Islam. Ini hadis tentang qarin. Masing-masing kita punya jin pendamping. Satu jin pendamping, masing-masing satu. Dan tentunya nanti ada di hadis Ibnu Mas'ud, satu jin pendamping dan dua malaikat pencatat. Jadi untuk akhwat apa ikhwan yang tadi malam ya bertanya tentang hadis ini ya, maka mudah-mudahan Anda nonton ya. Sekarang kita terangkan. Nah, kemudian Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, semua perawi menyebutkan hadis ini dengan lafaz fa aslama, yang artinya adalah hingga ia masuk Islam. Ingat jamaah, Ulun sering menyampaikan ini, bahwasanya dulu bahasa Arab itu bukan lagi tidak ada harokatnya, titiknya tidak ada. Makanya kenapa ada beberapa bentuk bacaan dari sabda-sabda Nabi Muhammad, karena enggak ada, bukan enggak ada harokatnya, enggak ada titiknya. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW tentang ketika beliau mi'raj dan beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat, wahai sahabat yang mulia, jika aku hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, sungguh aku ingin bertanya kepada beliau sesuatu. Kata sahabat yang mulia ini, kamu ingin bertanya apa? Saya ingin bertanya, Nabi Muhammad ketika mi'raj, apakah bertemu langsung dengan Allah? Face to face maksudnya. Kemudian, oh, kami dulu telah menanyakannya kepada beliau. Lalu kata tabi'in, apa yang beliau katakan? Nah, disinilah dua perbedaan bacaan. Kata Nabi Muhammad SAW, nurun inni arahu, dan nurun anna arahu. Kalau Anda hilangkan harokat dan titiknya, maka tulisannya sama. Maka tulisannya sama. Ya begitu. Tapi Anda bayangkan gak ada titiknya. bukan lagi harokat. Maka dua-duanya bacaan ini dapat dibenarkan. Dapat dibenarkan. Nurun inni arahu, cahaya sesungguhnya yang aku lihat. Enggak lihat langsung beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nurun anna arahu, tertutup cahaya, bagaimana saya bisa lihat? Dan dua-duanya maknanya lurus. Karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang tertinggi yang nanti akan didapatkan oleh semua kita insyaallah, amin, yang akan masuk surga, amin ya rabbal alamin. Berdoakan pengsucian tapi kita berbaik sangka, yang mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang akan mendiami surga, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini juga sama, hatta aslama, hingga dia masuk Islam, atau hatta aslamu. Aslama berarti fi'il madhi, kata kerja lampau yang berarti dia masuk Islam. Tapi kalau aslamu, aku selamat. Bayangkan dua makna yang sangat jauh, dan itu cuma perbedaan dalam harokat. Kata Imam Al-Khattabi, semua perawi menyebutkan hadis ini dengan lafaz fa aslama, hingga kemudian dia masuk Islam. Satu-satunya jin qarin yang masuk Islam, jinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita jinnya masih kafir. Dialah yang selalu akan membisikkan kepada kita hal-hal yang buruk. Apa itu? Sepertinya kok ada yang bawa gas LPG 3 kilo. Aduh, ada aja jamaah kita ini ya. Mudah-mudahan setelah ini enggak ada lagi suara tetot. Nah, jadi lengkap ya, tetotnya ada orang dagang di dalam masjid ya. Teng. Lanjut. Ya, ini hingga dia masuk Islam. Yakni dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja lampau, dia telah masuk Islam. Kecuali Sufyan bin Uyainah, ulama ahli hadis, dengan lafaz aslamu, aku selamat, hingga aku selamat. Yakni selamat dari kejahatan dirinya, dari syaitan. Jadi memang aku pun ada syaitannya, tapi aku selamat dari godaannya. Gitu loh artinya. Tapi kalau rata-rata perawi menyebutkan dengan riwayat, Allah menolongku hingga dia masuk Islam. Jadi dua riwayat. Yakni selamat dari kejahatan dirinya. Sufyan beralasan syaitan tidak mungkin masuk Islam. Tentunya ini tidak benar. Ya, karena syaitan juga bisa masuk Islam. Syekh mengatakan, pernyataan Ibnu Uyainah ini cukup bagus. Dia memperlihatkan kesungguhan diri dalam upaya atau dalam upaya menentang syaitan. Namun hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membantah pendapat Imam Ibnu Uyainah. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyaya, walakin Allah azza wa jalla anani alayhi fala ya'muruni illa bi khairin, wa fi riwayah fala ya'muruni illa bi khairin. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah diserahi satu qarin, penyerta, pendamping dari kalangan jin, dan satu lagi qarin dari kalangan malaikat. Disebutkan dua, bukan cuma satu. Para sahabat lantas bertanya, yang biasa kita kenal dengan Raqib dan Atid. Dan Raqib dan Atid itu bukan nama, ia adalah sifat yang selalu hadir, yang selalu menyaksikan. Jadi itu bukan nama. Ingat, Raqib dan Atid itu bukan nama, tapi itu sifat. Sama seperti Izrail, tidak pernah ada riwayat akan nama tersebut. Raqib dan Atid bukan nama. Karena di antara prinsip kita Ahlu Sunnah, berkaitan dengan malaikat Allah, kita harus mengimani nama-nama mereka. Yang kita kenal dalam Al-Quran atau sabda Nabi Muhammad. Tapi yang kita tidak kenal, ya kita imani mereka masing-masing punya nama. Cuman untuk Raqib dan Atid itu bukan nama, itu sifat. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan sama juga untuk Izrail, itu tidak ada. Kata Ibnu Katsir, saya tidak pernah tahu dari mana kata ini datang. Tapi yang ada adalah malakul maut atau malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Jumlahnya cuma satu, tapi dia banyak asistennya. Ingat, jumlah cuma satu, tapi dia banyak penolongnya. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah disertai atau diserahi atau disertai satu qarin, jin pendamping atau penyerta dari bangsa jin, dan satu lagi qarin dari bangsa malaikat. Para sahabat lantas bertanya, begitu pula engkau wahai Rasulullah, artinya engkau juga ada qarin? Kemudian beliau menjawab, begitu pula aku, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menolong aku untuk dapat menguasainya hingga dia tidak menyuruh aku kecuali kepada kebenaran. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sehingga dia tidak menyuruh aku kecuali kepada kebaikan. Jamaskan rahimakumullah, dua-duanya bisa dibenarkan sebenarnya, tapi riwayat yang pertama dengan bentuk bacaan yang pertama jauh lebih banyak, yakni para perawi meriwayatkan dengan demikian. Artinya dia masuk Islam, bukan aku yang selamat dari godaannya, tapi dia masuk Islam. Wallahu a'lam bissawab. Syekh menerangkan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa Bukhari. Lahiriah hadis ini menunjukkan bahwa syaitan mungkin masuk Islam meski ada kemungkinan pendapat yang lain. Jamaah, kita bisa ambil faedah bahwasanya setiap kita ada satu. Dan sejak kita lahir, kita memilikinya masing-masing satu. Artinya dia tahu sekali sejarah kita sejak dulu. Makanya sangat mungkin kemudian seorang jin qarin menjelma menjadi kita. Dan kemudian tahu sejarah kita semuanya karena dia bersama kita sejak lahir. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ada orang ditemui oleh tuan gurunya yang tak taunya sebenarnya tuan gurunya itu sudah mati, sudah wafat. Tak taunya ditemui oleh gurunya, bukan dalam keadaan yakni tertidur, dalam keadaan terjaga. Gurunya datang kemudian menyampaikan untuk mengamalkan amalan-amalan tertentu, maka yakinlah ini adalah qarin, amalan-amalan tertentu yang bertentangan dengan syariat. Cuk, ya guru, ini parak bulannya sudahlah, misal. Paham jawabian lah, maka itu bukan, ya ini bukan gurunya ya, tapi itu qarin gurunya. Karena bisa jadi gurunya mungkin yang enggak melakukannya ya. Allah yang bisa. Sangat mungkin jamaah, karena dia bisa menjelma menjadi apapun. Dan kalau kita telusuri yakni sejarahnya, maka dia akan tahu semua, lawang dia bersamanya dari kecil kok. Maka jangan tertipu. Wallahu a'lam bissawab. Kalau misal ada seseorang di antara kita, subhanallah, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka itu kenikmatan untuk dia. Tapi kalau misalnya ketika bermimpi, tak tahunya Rasulullah memerintahkan perintah-perintah yang tidak ada di firman dan di sabda yang sudah lengkap ini, oh itu berarti bukan Rasulullah. Dan anda berarti tertipu. Dia berarti hanya ngaku-ngaku sebagai Rasulullah SAW. Karena Islam sebelum beliau meninggal sudah sempurna. Gak akan kemudian beliau hadir di mimpi seorang dan menyampaikan syariat yang mungkin beliau terlupakan dulu. Enggak. Memangnya siapa anda dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq? Memangnya siapa anda dibandingkan Umar bin Khattab? Kok Nabi Muhammad tidak datang di mimpi mereka berdua, kok datang ke mimpi anda? Jadi, ya ini jangan tertipu. Memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad, tapi syaitan bisa berdusta, dan itu dia, ya ini keahliannya jitu. Jago sekali berdusta. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Itu faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya masing-masing kita punya satu, dan jangan kemudian ya ini merasa aman. Dia akan selalu yang dibisikkan kepada kita hal-hal yang buruk. Dan itu kita dapati dari semua muqaddimah tentang harus waspadanya kita terhadap tipu daya syaitan. Berikutnya, bayanu anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Ini kelebihan yang lain sebenarnya yang kita akan sebutkan. Keterangan tentang bahwasanya syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Artinya mereka kecil sebenarnya. Bentuk aslinya mereka diciptakan berarti kecil karena bisa mengalir di aliran darah. Dan aliran darah kita ini sangat kecil. Sebesar-besarnya arteri tetap kecil. Berarti mereka basicnya, penciptaan asalnya kecil karena bisa mengalir. Cuman berbahaya kalau sudah masuk. Dia ketika merasuk, maka dia akan merusak anda. Itulah kenapa setiap orang yang kerasukan harus kita ruqyah supaya keluar. Karena dia akan merusak anda ketika dia masuk. Dan tentunya tindakan yakni preventif itu apa? Tindakan pencegahan. Sebelum yakni dia merasuk kita, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu dari pagi kita sampai kemudian kita tidur lagi, itu diantaranya, bahkan banyak diantaranya, itu doa mohon perlindungan. Karena mereka selalu mengintai kita kapanpun, kapan kita lengah, kapan kita lupa, kapan kita lalai. Apalagi perempuan, sudahlah lalai, lengah, plus haid pula. Dan keyakinan sebagian mereka, ketika haid tidak boleh baca ini, tidak boleh baca itu. Tidak boleh zikir ini, tidak boleh zikir itu. Wah, mudah sekali kemudian mereka akan merasuk. Kalau pian telusuri misalnya, di kejadian-kejadian satu sekolah banyak perempuannya kerasukan, rata-rata yang haid yang kena. Kenapa? Karena kondisinya lemah. Plus ditambah dengan keyakinan tidak boleh baca ayat tertentu. Atau tidak boleh baca Quran, tidak boleh berdoa, tidak boleh zikir. Ini pemahaman yang salah. Anda haid, wahai kaum wanita, Anda datang bulan, tapi doa-doa ajar Nabi Muhammad tetap harus dibaca. Sebelum masuk WC, doa. Keluar WC, doa. Zikir pagi, doa. Baca. Zikir petang, baca. Anda hanya enggak sholat. Anda hanya enggak puasa. Tapi ketaatan yang lain tetap bisa Anda lakukan. Ketika Anda bepergian keluar rumah, doa. Doa safar, baca juga. Kemudian doa perlindungan, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, juga dibaca. Anda tetap harus berlindung walaupun Anda sedang haid. Karena ketika Anda sedang haid, mudah sekali untuk syaitan menyerang Anda karena Anda sedang jauh dari ketaatan yang namanya salat. Maka tetap berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian begitu banyak pertanyaan akhwat, ke ulun dan juga mungkin ke ustaz yang lain, dan masih ada pertanyaan itu sampai sekarang tentang bujur kah ustaz? Amun haid tu kada boleh potong kuku, kada boleh potong rambut. Nah, Anda kalau dapatkan itu dari teman Anda, dia harus datangkan dalil. Dia yang harus datangkan dalil. Dalil larangan perempuan haid potong kuku, dalil larangan perempuan haid untuk potong rambut. Dia harus datangkan. Jangan orang yang mengatakan kemudian saya yang repot. Tanya dia. Iya dong. Wallahualam bishawab. Kadang-kadang seperti itu. Orang yang mengatakan, orang yang memposting, tapi tidak ilmiah atau tidak bertanggung jawab, kita yang repot. Tanya dia. Apa garang larangannya? Kayak itu maksudnya mulai bahari. Alah, yang dalil ngarannya. Mana larangannya Nabi Muhammad melarang perempuan potong kuku ketika sedang haid? Mana dalil larangan bahwa perempuan? Karena hukum asalnya potong kuku bahkan kita diperintahkan. Kan gitu. Sekarang Anda kemudian mendatangkan satu riwayat khusus, berarti Nabi Muhammad sekarang Anda melarangnya, berarti Anda harus mendatangkan riwayat yang khusus. Karena kita diperintahkan untuk potong kuku. Khamsun minal fitrah. Lima hal bagian dari fitrah Islam. Apa itu? Al-istihdad. Al-khitan. Khitan itu fitrah Islam. Ini juga diantara dalil bahwasanya perempuan juga dikhitan. Juga dalil yang lain, idzal taqal khitanan atau khitanain, idzal taqal khitanan faqad wajaba al-ghusl. Jika dua khitan telah bertemu, maka telah wajib mandi. Walaupun kemudian tidak mengeluarkan mani, tapi bertemu wajib mandi untuk suami istri. Bukti bahwasanya perempuan pun dikhitan. Ini fitrah Islam. Kedua, al-istihdad. Apa itu? Mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, natful ibt, mencabut bulu ketiak. Makanya yani kalau misalnya Anda lebat, wah nyabutnya repot. Makanya pas dia tumbuh sedikit-sedikit, cabuti. Tapi kalau sudah lebat Anda cabut, waduh repot. Apalagi Anda genggam sebertaan, Anda cabut takuyak. Cabut ya. Wallahualam bishawab. Akal juga bisa semakna dengan mencukurnya, karena yani harusnya mudah. Kemudian apa? Yang keempat, wa taqlimul adhafir. Nah ini, dan motong kuku. Ini fitrah Islam. Yang kelima, apa lagi? Wa qasus syarib. Dan untuk laki-laki khususnya, dan mencukur atau merapikan bulu kumis. Ini fitrah Islam. Ini yang kita fahami. Sekarang Anda datang melarang potong kuku. Sini, datangkan dalilnya. Lain ketika kemudian orang ketika ingin berkurban, niat berkurban, maka Nabi Muhammad melarang potong kuku. Kenapa? Karena ada larangannya. Karena ada larangannya khusus. Orang yang ingin berkurban, kemudian dia tahu sudah masuk hilal bulan Dzulhijjah dan dia niat berkurban, fala ya'khudhanna min, maka tidak boleh mengambil bagian dari tubuhnya sedikit pun. Disebutkan rambut atau kemudian potong kuku. ada larangannya. Sekarang Anda ada enggak larangannya? Jangan pakai dalil, ini pang sebaharian gawian ini kita, enggak bisa. Maka potonglah kuku tetap. Dan kalau memang rambut harus dicukur, ya cukur. Tapi tentunya tetap yakni menyisakan kewanitaannya. Karena wanita itu mahkotanya diantaranya ada di rambutnya. Mereka indah dengan rambutnya. Boleh potong pendek, tapi ya jangan terlalu pendek. Apalagi cepak. Jangan ya. Apalagi cepak seperti laki-laki, jangan. Kadang pertanyaan melebar tuh, Ustaz, boleh enggak mewarnainya? Wah, supaya ingin tampil beda di depan suami. Boleh. Boleh. Enggak apa-apa, mewarnai rambut. Asal kemudian dengan bahan yang Anda yakin aman, bahan yang betul-betul halal, dan iya, dan tentunya yakni betul-betul niatnya ingin menyenangkan suami ya. Kadang-kadang niatnya itu tipis antara ingin menyenangkan suami tapi juga pengen kayak artis fulana, tapi juga pengen seperti penyanyi fulana. Niatnya enggak benar, tapi ditutupi dengan niat ingin menyenangkan suami, padahal niatnya yang lain. Dia nanya seperti itu pada seorang ustaz supaya dibolehkan. Dulu sering situ menjawab seperti itu. Boleh mbak, tapi insya Allah Allah lebih tahu dengan niat pian apa. Eh kada jadi gin, hah ketahuan. Ketahuan. Allah lebih tahu niat Anda apa. Betul-betul menyenangkan suami atau tidak. Atau ada akhwat yang mengatakan, ustaz selama tidak hitam kan boleh. Iya boleh. Tapi untuk apa saya bilang? Apakah untuk suami? Nah belum belak kipang ya, gak usah. Gak perlu, ngapain. Siapa juga kemudian yang menikmati, misalnya pirangnya rambut Anda, ini blondenya rambut Anda, atau apa yang merah istilahnya, ya ada yang merah gitu ya. Subhanallah. Dan cocokkan juga dengan warnaku kulit. Amun pian warna kulit putih, maka jadi blonde atau warna pirang, ya cocoklah karena kulit Anda putih. Tapi kalau kulit Anda rada-rada gelap, Anda jadi blonde, menyeramkan. Bukan malah suami makin senang, malah dia kata ngelihat Anda, astagfirullahalazim, istighfar dia. Kayak setan. Mirip-mirip siapa tuh yang ada di Street Fighter tuh? Hah? Siapa? Tokohnya itu loh yang di Street Fighter tuh. Ya seperti itulah, menyeramkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Sorry ya, itu game lama ya. Saya enggak kenal PUBG soalnya, itu game lama. Kita adzan dulu, kita akan lanjutkan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bayanu anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Keterangan bahwasanya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam di ini aliran darahnya. An Safiyyah binti Huyayyin zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu lailan fa haddathuhu thumma qumtu li anqaliba فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. Dari Safiyyah bin Huyai, istri Nabi Muhammad SAW, dia berkata, Safiyyah istri Nabi Muhammad yang dari kalangan Yahudi. Safiyyah istri Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad meletakkan kakinya, meletakkan pahanya agar diinjaknya untuk naik ke mobil. Naik ke mobil. Apa? Oh ya, naik ke tunggangan lah. Maksudnya bahasa kita sekarang, kalau Anda yakni dengan istri bentuk perhatian dan sayang Anda, Anda punya mobil, bukakan untuknya pintu. Silakan. Oh, masuk. Kemudian jalan sama supir. Kemudian baru Anda masuk, ya bukakan untuknya pintu. Wah, Nabi Muhammad praktiknya meletakkan kaki, meletakkan paha karena kan tinggi. Ayo, injak. Ini paha manusia paling mulia loh. Kemudian dia naik. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara bentuk apa ya istilahnya? Romantisme Nabi Muhammad SAW kepada istrinya. Jadi enggak perlu jauh-jauh mencontoh siapa gitu. Nabi kita. Suami terbaik beliau. Ingin mencontoh suami terbaik beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anda juga mungkin ingat satu riwayat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan satu kekurangan Safiyyah. Dia disebutkan bertubuh pendek. Dan Aisyah yakni menyebutkan satu perkataan mengisyaratkan akan itu. Ini seperti ejekan. Langsung ditegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad qulti qawlan law muzijat bima'il bahri lama zajathu. Kamu telah mengatakan satu perkataan, jika perkataan tersebut dicampur dengan air laut, sungguh air laut akan rusak semuanya. Apa yang kita pelajari di sini? Hati-hati ngomong. Ghibah. Nabi Muhammad sampai menyebutkan surat itu. Rusak semuanya air laut kalau perkataanmu ini dicampur ke air laut. Yang harusnya air laut tentunya bersih, suci, dengannya kita bisa bersuci. Perkataanmu ini, ghibahmu ini misalnya, dicampur, hancur semuanya. Bukti bahwasanya begitu besarnya dosa, yakni menggunjing. Menggunjing orang lain. Allah alam bisa. Inilah Safiyyah bin Huyai. Dan di antara ini sebab kenapa Nabi Muhammad SAW memiliki istri yang banyak, terlepas dari beliau diperbolehkan, mesti yang beliau nikahi adalah anak-anak pemuka, yakni pemuka kabilah. Mesti orang-orang ternama bapak-bapak mereka itu. Tujuannya untuk dakwah. Makanya kalau Anda ingin menikah, cari anak Pak RT. Allah alam bisa. Biasanya bungas-bungas anak Pak RT. Bisa naik tuh anak Pak RT, anak Pak Lurah, anak Pak Camat dan lain sebagainya. Cuman kita ngaca juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Biar sekufu ya, kufu master. Dari Safiyyah bintu Huyai, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf Suatu malam aku datang menjenguk beliau. Jalil bolehnya seorang yang i'tikaf keluar masih di areal masjid untuk berbicara, bercengkrama, bersendau gurau, ngobrol dengan istrinya yang mungkin tidak i'tikaf. Boleh. Boleh. Ini di antara hal yang diperbolehkan untuk orang yang i'tikaf. Aku datang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berbincang-bincang dengan beliau, kemudian aku bangkit untuk kembali ke rumah. Sudah selesai ngobrolnya, dan ini jamaah di kaifa amalum ini juga sudah kita bahas. Bahwasanya di antara sunnah Nabi Muhammad SAW sebelum tidur itu ngobrol, berbincang-bincang dulu, bercengkrama. Ya, enggak mesti kemudian yakni bercampur, enggak, ngobrol. Jangan bulik begawi kemudian mandi guring, bulik begawi mandi guring. Kada begawi, kada mandi guring. Apa nih? Rule of three ya, biasa ya. Dua setup, satu punchline. Ya ini subhanallah. Ngobrol sebentar. Cuman para istri juga ketika ngobrolnya semuanya jangan keluh kesah. Seharian pian mungkin lagi ribut sama ibu fulan, atau di hari tadi pian ada masalah dengan ustazah fulan. Jangan. Hal-hal yang ringan-ringan saja. Ngobrol santai. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk mempererat yakni ikatan suami dan istri. Wallahu a'lam bishawab. Karena mungkin itulah momennya. Mungkin ada bekerja gitu ya. Itulah momen di mana Anda bisa berduaan. Anak sudah guringan, maka ngobrol. Ya mungkin ditemani dengan teh, kopi, martabak, terang bulan, mie ayam dan semuanya. Makan berat rupanya ya. Ngobrol lah, ngobrol. Wallahu a'lam bishawab. Ditemani dengan citato dan citos lah, cukup itu ya. biar apa istilahnya ya komunikasi itu diantara ya apa istilahnya ya kalau bisa kita bilang pondasi ya, diantara pondasi biduk rumah tangga, komunikasi yang baik. Anda kalau nggak pernah berkomunikasi gimana? Wallahualam bisa. Sebelum tidur ya ngobrol sebentar. Kemudian aku berbincang-bincang dengan beliau, kemudian aku bangkit untuk kembali ke rumah. Beliau ikut bangkit untuk mengantarku pulang. Di antara juga dalil bolehnya seorang laki-laki yang iktikaf mengantarkan istrinya pulang. Tapi kemudian balik lagi ke masjid. Jangan pulang, balik-balik rambut basah. Hehehe. Maka iktikafnya batal ya. Setumatlah mengantar bini. Oh, yang jamaah biasa ya mengantar bini. Napa lawas benar mengantar bini. Kalau datang-datang, nuh ya. Keramas sekalinya. Mantar bini ya, menyelam sambil minum es jus ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh. Kalau untuk kasus kita zaman kita sekarang, mungkin ya antar ke parkiran boleh. Keluar dari area masjid tapi sampai parkiran aja. Dan kemudian istri kita pulang karena dia menjenguk kita yang sedang i'tikaf. Antarkan kemudian selesai. Boleh ya. Rumah Sofiyah ini berada di komplek Usamah bin Zaid. Kemudian ada dua laki-laki Ansar melintas di dekat situ. Pada saat keduanya melihat Rasulullah, mereka pun mempercepat langkah. Pian bisa bayangkan ya. Nabi Muhammad ngantar Sofiyah untuk pulang berpapasan dengan dua sahabat dari kalangan Ansar. Dua sahabat ini begitu melihat Nabi Muhammad SAW bersama seorang wanita, mereka kemudian jalan cepat-cepat. Inilah kemudian sebab kenapa Nabi Muhammad bersabda demikian. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, pelan-pelan kalian berdua, pelan-pelan, enggak usah cepat-cepat. Sesungguhnya wanita itu adalah Sofiyah bin Huyai. Di antara dalil kita harus menerangkan sebelum orang nanti berburuk sangka. Bersepeda motor pian lo, lawan bini anum, tetamu lawan jamaah yang lain. Wah, tapi langsung ngebut. Cuman dia Anda lihat ada kecurigaan, maka kejar ya, kejar. Di tikungan tinjak dia. Mengapa kejar? Ini biniku. Supaya tidak ada celah untuk ini bahasannya, supaya tidak ada celah syaitan memasukkan prasangka buruk. Siapa tuh lalu Nabi itulah, bahasa kita begitu. Siapa tuh lalu Ivan itulah, mungkin gitu ya. Ya, akhirnya Anda yakni berburuk sangka, padahal mungkin perempuan itu istrinya yang lain, mungkin perempuan itu adalah yakni adik perempuannya, bibinya, Anda enggak pernah tahu. Wallahu a'lam bissawab. Maka Nabi Muhammad berikan keterangan, ini Sofia, ini istriku, pelan-pelan aja, kenapa buru-buru? Kata Nabi Muhammad SAW, maka keduanya pun berkata, subhanallah wa rasulullah. Benar kan? Berarti kan mereka sudah ada kecurigaan, siapa nih yang sama Nabi Muhammad? Ketika disitu, baru kemudian mereka terkejut. Beliau bersabda, sesungguhnya syaitan mengalir pada anak Adam seperti aliran darah. Masuk mereka bisa ke tubuh ini. Dan aku khawatir ia menyusupkan prasangka buruk ke dalam hati kalian berdua. Nabi Muhammad menjaga para sahabatnya. Itu juga kemudian yang pian harus praktekkan. Ketika ada saudara kita sama kaum muslimin, mulai ada sedikit kecurigaan tentang sesuatu, luruskan sekalian. Luruskan. Supaya tidak ada celah syaitan untuk membuat dia berprasangka. Dalam kasus Anda misalnya, atau kasus orang lain. Anu tataya, orang anu itu kemudian bercerita tentang sesuatu. Kamu yakin? Kamu sudah tabayun? Belum pang ya, belum melihat benar aja, pinanya tuh lain, bininya pang ya. Tanya, kalau dia tidak menerangkan, Anda tanya aja. Supaya kemudian syaitan, supaya Anda tidak ngasih celah syaitan, untuk Anda berburuk sangka. Jamaah sekalian rahimakumullah, buruk sangka itu adalah awal dari Anda tajassus. Lihat urutannya. Buruk sangka itu adalah awal Anda sebelum Anda tajassus, spying. Apa itu? Apa ya? Iya, cari-cari kesalahan orang. Itu awalnya buruk sangka. Hingga kemudian Anda cari-cari yakni kesalahannya. Begitu dapat kesalahannya, ah, puncaknya adalah ghibah. Itu berurutan, ayat itu semuanya berurutan, Pak. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, kemudian ayat tentang tajassus, kemudian baru ghibah. Karena itulah urutannya. Sebelum Anda ghibah, mesti Anda cari-cari info aib orang ini. Info cari-cari info aib orang ini bermula dari prasangka yang buruk. Nabi Muhammad potong dari pertama. Jangan berprasangka. Tanya saja, atau ketika kita tahu mungkin teman kita akan berprasangka buruk, klarifikasi saja. Supaya syaitan tidak punya celah di hati ini untuk kemudian kita terjerumus pada dosa. Bahkan mungkin perseteruan, bahkan mungkin tidak saling tegur dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat ya, tujuan mereka adalah membuat kita saling bermusuhan. Kemudian Al-Khattabi menjelaskan, dalam hadis ini terdapat anjuran agar seorang berhati-hati dari setiap perkara negatif yang dapat memicu terlintasnya prasangka buruk dalam hati. Dia hati-hati. Perbuatan apapun itu, kalau misalnya dikira-kira itu ada celah untuk kemudian kita berprasangka buruk, maka yakni jangan dilanjutkan. Tanya aja, tabayun aja. Pan, nang semalam lawan Ikam tuh nah, pas kita bertamuan di DM tuh nah, siapa gerang? Takunnya aja. Jadi Ipan, kepo kenapa yang ditata ya om. Salah lah. Ya, karena daripada kita berprasangka ya kalau. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Atau kemudian Ipannya ngasih klarifikasi. Tat, nang semalam tuh paham jepian lah ya. Apa enggak paham? Iya, paham. Wallahu a'lam bissawab. Itu contoh mudah ya, supaya kita tidak berprasangka kepada saudara kita. Dan mungkin bab-bab yang lain. Tetangga, kemudian lo, mungkin tetangga Anda ini ya setaralah dengan Anda misalnya dalam hal ekonominya. Tentunya suatu hari nangkring mobil mewah. Atau mobil lah, jangan mobil mewah. Ini prasangka nanti membuat Anda hasad lagi nanti. Banyak penyakit hati yang lain yang mengembang dari pondasi pertama berprasangka. Wallahu a'lam bissawab. Hanya apa? Takutnya aja. Ah, ini mobil keluargaku semalam aku minjam. Kada sempat mantar nih mobil. Oh, jadi kan enggak ada prasangka. Karena nanti akan buat Anda, bah, pinanya sugih aku, Bang. Tadulunya bisa mobilnya. Hasad, rusak hati, kotor hati, padahal orang dia cuma minjem. Apalagi misalnya di hari berikutnya dia minjem mobil yang lain, gonta ganti mobil orang. Sugiban pian lah kada kunda rental. Makanya tanya aja. Walaupun mungkin kesannya seperti kepo ya, daripada Anda punya penyakit hati. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Ulun ulang. Ulun lanjutkan. Dan hendaknya seorang berusaha mencari keselamatan dari prasangka buruk orang lain tadi dengan menampakkan pembebasan diri dari prasangka buruk yang dialamatkan kepadanya. Intinya, yakni ketika ada sesuatu mungkin yang kita lihat dan mungkin yakni janggal dan berpotensi membuat kita akan berprasangka, tabayun aja. Minta kejelasan aja. Jangan kasih syaitan celah untuk Anda kemudian memiliki penyakit hati. Awalnya berprasangka, dzan, nanti akhirnya Anda tajassus, cari-cari kesalahan atau aib, ujungnya Anda akan ghibah. Karena bisa jadi Anda hanya ingin cari info tentang satu perkara, tahu-tahu Anda dapatkan begitu banyak aib yang lain. Wah, orang kalau sudah tahu aib orang lain, kalau hatinya kotor ya, wah, Anda simpan itu bangnya, tahu Anda aslinya orangnya. Kayaknya kapan-kapan Anda gunakan itu bangnya. Ngapain? Dari mana semuanya bermula? Prasangka baru. Akhirnya tajassus, akhirnya ghibah. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita tahu bagaimana dosa ghibah tadi barusan. Dan kemudian ayat Allah, seperti makan daging saudara kita bangkai. Makan daging saudara kita saja, na'udzubillah. Makan daging manusia, bangkai pula. Nah, itulah permisalan orang yang ghibah. Dan di saat yang sama bisa jadi Anda menjatuhkan kehormatannya. Kezoliman demi kezoliman. Sudahlah Anda ghibah, pahala Anda akan ditransfer nanti di hari kiamat. Dua, di dunia karena ghibah anda mungkin yakni rumah tangganya orang hancur, ya mungkin karena Anda orang bercerai, ya karena Anda menyampaikan satu perkara, bahkan bisa jadi mungkin masa lalu si perempuan atau masa lalu si laki-laki, di mana masing-masing mereka tadinya sudah menutup itu, Anda membongkarnya. Dan jangan heran kalau misalnya suatu saat Anda bertobat, Anda minta maaf dan dia tidak memaafkan. Gimana dia akan maafkan? Karena Anda dia bercerai. Bahaya jemaah. Allah Maha Pengampun, manusia enggak Maha Pengampun. Berurusan kita di akhirat ya, mah repotan sudah. Karena bisa jadi Anda punya umur yang panjang. Anda umur 70, 80, 90, 100, panjang umur Anda dan Anda alhamdulillah menjadi orang yang taat. Semua pahala itu habis nanti ditransfer ke orang-orang Anda zalimi. Apa enggak rugi? Makanya namanya orang yang pailit, kata Nabi Muhammad. Karena pahalanya banyak tapi habis dibayarkan ke orang. Jangan zalim sama manusia, apalagi kemudian dengan orang yang terdekat. Orang tua, pasangan, anak. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Berkenaan hal ini diriwayatkan satu athar dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia berkata, Nabi khawatir ada prasangka buruk yang menghinggapi dua sahabat Anshar tersebut hingga menyebabkan keduanya kufur. Nabi mengatakan perkataan tersebut karena kasihan kepada mereka berdua, bukan karena kasihan terhadap diri beliau sendiri. Ingat, orang itu ketika menasihati itu bisa jadi karena dia peduli dengan Anda. Nabi Muhammad tidak ingin dua sahabatnya terjerumus pada dosa. Pelan-pelan. Ini istri saya kok. Karena Nabi Muhammad tahu ketika mereka bergegas, sangat mungkin kemudian mereka memiliki prasangka tertentu. Dan yang mereka yakni lemparkan kepadanya prasangka, Nabi Muhammad SAW. Bahaya. Wallah Nabi SAW. Jadi ketika teman kita, saudara kita, peduli dengan kita, dengan menasihati kita, itu karena kasihan, supaya kita tidak terjerumus pada dosa yang jauh lebih dalam. Wallahu a'lam bissawab. Dua, yakni hal yang kita pelajari malam ini berkaitan dengan syaitan itu bisa mengalir di aliran darah kita, dia bisa merasuk ke kita, karena basicnya mereka adalah rohani, roh. Dan dari sini juga kita tahu bahwasanya bentuk asli mereka kecil. Makanya inna kada syaitan kana dha'ifa, tipu daya syaitan sebenarnya lemah, karena mereka basicnya kecil. Maka kita harus yang kemudian memiliki iman yang kuat ya. Masa kemudian kita lemah, kita kalah dengan makhluk yang lemah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian poin sebelumnya juga kita dapatkan bahwasanya setiap kita memiliki satu qarin atau jin pendamping. Yang masuk Islam hanya Nabi Muhammad SAW. Qarin Nabi Muhammad. Selain itu tidak ada. Maka harus tetap waspada, berhati-hati, karena dia akan selalu membisikkan kepada kita tentunya hal-hal yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saladun khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema, dalam akad nikah apa hukumnya baca khutbatul hajah dan pada saat apa bacanya? Jamaah sekalian rahimakumullah, membaca khutbatul hajah atau khutbah nikah itu disyariatkan. Saya kira tadi Anda bertanya membaca sirah ta'liq, tapi kalau khutbatul hajah Nabi Muhammad melakukannya. Khutbatul hajah tidak hanya dibaca ketika sebelum berkhutbah atau berceramah, bahkan sebelum nikah. Persis seperti yang kita sering sebutkan di awal, innalhamdalillah, kemudian tiga ayat, kemudian satu sabda, dan selesai. Itulah khutbatul hajah. Wallahu a'lam bissawab. Disyariatkan. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan sighah ta'liq, maka itu adat. Sighah ta'liq, maka itu adat istiadat yang tidak mengapa. Baca aja, enggak ada masalah. Sekalipun Anda tidak membacanya, itu pun semua poinnya itu ada di benak kita semua sebagai kaum laki-laki. Ketika Anda menikahi seorang wanita, semua poin itu Anda harus faham. Jika Anda tidak menafkahi sekian bulan, jika Anda tidak ada kabar sekian tahun, maka itu konsekuensi perceraian. Kalau istrinya tidak rela. Kalau istrinya tidak rela dan kemudian dia ajukan atau bayar iwaknya, maka jatuh talak satu. Tapi kalau dia rela-rela aja, maka enggak ada masalah. Tapi tentunya tidak ada kemudian yang rela, yang ditinggalkan sekian tahun atau dinafkahi sekian bulan. Enggak, mereka membutuhkan itu. Jadi sighah ta'liq itu lebih kepada adat yang tidak mengapa. Baca aja untuk siapapun nanti yang akan menikah. Dan jangan kemudian karena praktek atau perbuatan Anda menimbulkan yakni prasangka macam-macam oleh orang atau fitnah. Mentang-mentang ngaji di Masjid Imam Syafi'i, ini pokoknya karena sunahnya aja. Ulun kada nak baca aja, ribut lawan KUA. Sangit sidin, mun kaya itu nyawa kada nak kawinakan aja. Nah, babian. Iya, udahlah. Dalam perkara yang seperti ini kita melunak saja, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Ngomong-ngomong, wah, ngajakin ngobrol nih penanya nih. Ngomong-ngomong tentang sekufu, apakah anak yang kuliah di ilmu dunia, wah ini ilmu dunia nih, dia tahu nih berarti, ini siapa yang nanya nih, bulat apa datar nih? Apakah anak yang kuliah di ilmu dunia, tetapi menginginkan akhwat yang kuliah di ilmu agama, apakah sekufu Ustaz? Afwan, di luar tema, siap. Semuanya juga di luar tema ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, betul di antara makna al-kafa'ah atau sekufu dari kalangan para ulama adalah agama. Harus selevel dalam agamanya. Maka jika pertanyaan antum demikian, ingat ya, ilmu agama itulah yang kemudian dimaksudkan dengan yang harus atau wajib dituntut. Bukan berarti ilmu dunia enggak boleh dituntut, boleh. Apalagi nanti akan bermanfaat untuk orang lain, silahkan. Maka untuk kasus penanya seperti ini, Anda belajar agama. Anda belajar agama. Biar kemudian seimbang. Entah sering ikut pengajian, entah kemudian nyantri setahun, atau gimana lah. Supaya apa? Sekufu. Biar imbang pemahaman Anda tentang agama dan juga dia yang mungkin keluaran pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena bisa jadi, yakni roh Anda sama. Cuman basicnya berbeda, maka Anda harus belajar. Apalagi akhwatnya adalah tentunya yang sangat layak untuk diperjuangkan, maka perjuangkan. Belajarlah agama. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah Ustaz. Ada tuan guru berkata, okay. Rasulullah memang tidak berkata sayyidina. Wah, klasik pertanyaannya nih. Tapi para ulama menyuruh menggunakan sayyidina agar lebih beradab kepada Rasulullah. Pertanyaannya, ulama yang dimaksud guru tersebut ulama yang mana? Apakah beda ulama mereka dengan ulama kita? Ini sama nih, Anda tanya orangnya. Jangan mereka yang ngomong, saya yang repot. Jamaah, yani penyebutan kata sayyidina untuk Nabi kita Muhammad SAW, iya, yani bukan harus ya, tapi itu diantara bagaimana kita memuliakan beliau. Beliau betul-betul bukan cuma sayyid, pemimpin untuk semua umat manusia. Beliau bahkan pemimpin untuk semua nabi dan rasul, apalagi cuma manusia. Dan beliau menyebutkan anna sayyidu waladi bani Adam. Aku pemimpinnya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah sayyidina ketika yakni bersalawat ketika salat ya. Tapi di luar itu Nabi Muhammad sebutkan beliau sayyid. Dan beliau juga ketika memuliakan orang lain yang memang punya kedudukan, beliau sebutkan juga sayyid. Penghormatan boleh. Tapi di dalam salat inilah pembahasannya. Apakah setiap kita menyebutkan nama Nabi kita yang mulia Muhammad SAW harus kemudian dengan tambahan sayyidina? Itulah khilafnya. Untuk ulun ikut pendapat, enggak perlu. Cukupkan dengan yang diajarkan Nabi Muhammad saja. Langsung kita bersalawat. Semua kita pasti memuliakan beliau. Orang bodoh pun tahu dia harus memuliakan Nabi Muhammad. Tapi kita yani menyebutkan, mengatakan apa adanya zikir, wirid dan doa sesuai yang Nabi Muhammad ajarkan. Orang yang misalnya tidak bisa merubah dhamir, kata ganti ketika sholat jenazah, yang meninggal perempuan tapi dia ya bisanya cuma Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu di takbir yang ketiga dan juga mungkin doa yang keempat, dia enggak bisa merubah dhamir menjadi dia perempuan, mereka dua orang, mereka banyak. Enggak, dia enggak bisa merubah dhamir, dia enggak bisa bahasa Arab. Yang dia bisa hanya Allahummaghfirlahu warhamhu. Padahal jenazahnya perempuan. Kalau ighfirlahu warhamhu itu untuk laki-laki kan? Maka pendapat para ulama, tetaplah dia baca dengan yang dia tahu. Seperti itu yang Nabi Muhammad ajarkan, cukup. Karena yang dimaksudkan dengannya adalah si mayit. Mau laki-laki atau perempuan. Mudah Islam ini jamaah. Ikuti yang Nabi Muhammad ajarkan saja cukup. Wallahu a'lam bishawab. Untuk perkara yakni yang di dalam salat ya. Enggak perlu ditambah. Ini ulun yang ikut, yang ulun ikuti. Tapi di luar silahkan sebutkan sayyidina wa maulana wa barakatina wa maulana Muhammad wa maulana. Enggak apa-apa. Puji beliau, muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Asal jangan berlebihan. Asal jangan berlebihan. Hingga kemudian sampai level mensejajarkan beliau dengan Tuhan, nah ini berlebihan. Enggak, beliau manusia, tapi beliau manusia sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, mohon nasihatnya Ustadz untuk kami. Sekarang iblis tidak menghalangi kita untuk berbuat syirik, tapi ukhuwah persaudaraan kita yang dirusaknya, antara lain hasad antara sesama jamaah. Tidak senang dengan kebaikan seorang dan lain-lain. Ini penyakit hati ya. Kembali kepada individu masing-masing ya. Dan biasanya pemicunya tentunya adalah yakni strata ekonomi ya. Maka jamaah nasihat untuk ulun pribadi dan semua pihak. Syukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dan lihatlah selalu orang yang lebih susah daripada kita. Supaya Anda lebih bersyukur. Kalau Anda lihat yang lebih, yang di atas, Anda akan memiliki benih hasad ini. Allah sudah tentukan rizki kita masing-masing dengan sebab-sebabnya. Tugas kita semuanya sama, cari yang halal dengan cara yang halal. Sebagian kita dapat sedikit, sebagian kita dikasih banyak, dan enggak mungkin enggak dikasih. Tapi tugas kita mencari. Maka kalau Anda hanya bisa punya sepeda motor, pandang orang lain, mereka hanya punya sepeda. Anda hanya punya sepeda, pandang orang lain kemana-mana, hanya jalan kaki. Atau kemudian menggunakan yang online-online, enggak punya sepeda pun. Anda kemudian yang enggak punya sepeda, bisa jalan kaki, ada orang kakinya enggak ada. Cacat, sejak lahir. Kalau beli sepatu mubazir, cuma sebelah. Anda kan masih bisa bersyukur. Ya, pandang terus yang di bawah. Tapi kalau Anda selalu melihat yang di atas, padahal sudah bisa sepeda motor, hendak nang belabih. Anda dapatkan itu, nanti akan Anda lihat yang lain lagi. Hendak pulang, nanti Anda akan halalkan semua cara. Demi mendapatkan itu. Sudahlah Anda hasad, hati Anda rusak, hati Anda kotor. Berikutnya Anda akan menghalalkan yang Allah haramkan. Enggak apa-apalah riba, enggak apa-apalah haram. Yang penting kau atau tukar. Wah, ini. Wallahu a'lam bishawab. Syukuri yang Allah telah berikan kepada kita. Selama kita mencarinya, kita pasti dapat dan kita enggak bakal mati sampai rezeki kita sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kemudian hal-hal yang demikian membuat persaudaraan kita menjadi renggang. Tapi ada hasad yang baik, namanya ghibtah. Dua orang yang harus kita hasadi, yang kita ghibtahi. Satu, orang yang kaya tapi dia belanjakan hartanya di jalan yang tepat. Bantu yayasan ini, bantu musala itu, bantu masjid anu. Kita tahu dia beramal dengan hartanya. Oh, yang kayak gitu kita harus iri. Harus iri kita sama orang seperti itu. Karena dengan hartanya sangat mungkin dia meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Iri kita dengan yang begini. Dua, orang yang diberikan kepadanya Al-Quran, penghafal Al-Quran, orang yang bacaannya bagus. Ya, jangan merasa cukup dengan yang ada, apalagi masih terbata-bata. Saya pengen bacanya seperti dia, saya pengen punya hafalan sebanyak dia. Gitu. Dua orang ini boleh Anda hasadi untuk makna yang baik. Di luarnya, jangan. Apalagi hanya masalah harta. Yang syukuri yang ada. Yang tidak ada, nanti insya Allah akan ada. Yang penting kita jalani, yakni kewajiban kita mencari nafkah sebagai kepala keluarga. Pasti dapat. Oke. Barakallahu fiik ustaz, fiikum barakallahu, karena pertanyaannya umum. Beliau tidak menyebutkan spesifik kesalahan antar jamaah, maka ulun jawabannya juga umum. Supaya kita tidak saling hasad satu sama lain. Dan jamaah, Allah memberikan keutamaan kepada yang lain dan tidak kepada yang lainnya. Yakini itu. Disebutkan yakni bahwasanya di satu Masjid Nabawi, kemudian saya tidak salah ya, kala itu majlisnya Syekh bin Baz sedikit orang, majlisnya Syekh Albani penuh orang. Kalau hati kotor sudah pasti hasad, dan pemicunya sangat mungkin kemudian dari muridnya. Kada papakah pian nih nang hadirnya sedikit. Nah, ini kadang-kadang nih pian sebagai mustami para murid jangan jadi pemicu hingga kemudian ustaz Anda punya hati yang kotor. Jangan. Beliau katakan, Allah berikan keutamaan kepada yang lain, tidak untuk yang lain. Berlapang dada. Ya, enggak ada masalah. Sebuah pengajian ustaz yang hadir banyak, keutamaan buat dia. Yang lain sedikit, enggak ada masalah. Bisa jadi yang sedikit itu, jadi semua. Yang hadir minus 10, 20, tapi jadi semua. Yang banyak ini, totonya hanya euforia misalnya. Kan bisa. Jadi enggak perlu, yakni hasad ya. Untuk para da'i mubalighin para ustaz, tugas kita hanya menyampaikan. Yang hadir sedikit, no problem. Yang hadir banyak, keutamaan untuk Anda. Dan mudah-mudahan banyak yang hadir dan semuanya faham. Itu yang kita kehendaki. Bukan hanya banyak, tapi cuma ikut rame-rame doang. Ke masjidnya kemudian tidak mendengarkan, tidak menyimak. Ke masjidnya cuma hanya kemudian karena mungkin ada bazarnya. Yang jualan tersinggung. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik ustaz, fiikum barakallahu. Bolehkah mencabut bulu ketiak diganti dengan mencukurnya? Boleh ya? Boleh. Boleh. Walaupun hukum asalnya adalah mencabut. Walaupun ya tak kerujut-kerujut juga bang lah. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting dibersihkan, dibersihkan. Jangan seperti perempuan-perempuan tahun 60-70-an. Semakin lebat bulu ketiak semakin seksi. Seksi dari Hong Kong. Itu dulu ya. Standar keseksian zaman dulu. Bapak-bapak nang tuha tahu benar. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya teman di kos. Kemarin waktu hijrah ke sini, ana bareng dengan dia, tapi baru sekali dia sudah tidak ikut lagi. Oke. Okay. Ana berpikir untuk menyuruh dia untuk mengikuti kajian di sebelah daripada di rumah saja. Tanpa menuntut ilmu. Sian. Apakah saran saya ini benar ustaz? Mohon nasihatnya. Jamaah. Saran Anda untuk mengaji bagus. Tapi jangan kemudian dilepas begitu saja. Arahkan. Kenapa memangnya? Arahkan. Kalau yang Anda maksudkan pengajian sebelah adalah misalnya yang tidak sama dengan kita. Tapi kan ada sebagian di antara mereka yang ilmiah juga. Mungkin itu yang paling baik untuk diikuti. bukan yang isinya omong kosong, bukan yang isinya ini khurafat, dus, enggak. Ada di antara mereka pengajiannya bahas kitab juga, bahas firman dan sabda juga, jauh lebih baik dibandingkan sejam dua jam ngobrol, enggak ada kejelasan, ngobrol kesana kemari. Bahkan kadang mungkin level candanya sampai level mungkin enggak sopan. Enggak. Anda silakan ngaji pang daripada di rumah, tapi berikan masukan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Sisanya banyak doa ya, supaya tetap bersama Anda. Supaya tetap bersama Anda. Kebaikan bisa datang dari siapapun, tapi nuntut ilmu harus milih. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Daripada kemudian Anda suruh keluar kemudian dia asal milihnya, malah syubhat masuk tambah runyam teman sekos Anda. Saking runyamnya dia, mungkin bisa mempengaruhi Anda. Wallahu a'lam bissawab. Kalau misalnya yakni di zaman kita sekarang ini semua yang menyimpang, semua yang sesat itu bebas berkeliaran, maka sangat bahaya nasihat Anda ini sebenarnya. Karena dia liar, bisa kena sarang kemari. Tersalah umpat pengajian, gagal sudah. Arahkan. Ikamun kada hendak ngajilun aku, ngaji barang di lain. Di situ nah, kasih arahan. Wallahu a'lam bissawab. Kasih arahan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.